Dan ya, di sebelah bapakku, Martin Huta Barat, ada mamaku, Amelia Katrina Siregar. Sebelah mamaku ada tulang-tulang, tulang Roni Siregar, tulang Sate Siregar, tulang Tony Siregar, tulang Berik Siregar, tulang Mikkel Siregar, tulang Benny Jonathan Putra Siregar. Dan di sebelahnya lagi ada Nang Boru tercinta. Ada Nang Boru di Sauta Barat, Nang Boru Francisca Huta Barat, Nang Boru Melani Huta Barat, Melati Huta Barat, Melisa Huta Barat. Dan ada Nang Boru Santi Huta Barat, Tania Huta Barat. Dan di sebelah Nang Boru Tania Huta Barat, ada sepupu-sepupu macam Jeki Huta Barat, Richard Huta Barat, Guncang Huta Barat, Togar Huta Barat, Digi Huta Barat, Meme Huta Barat, Dian Huta Barat, Lope Huta Barat, Siska Huta Barat, dan Nadia Huta Barat, montok kali kau. Dan di sebelah sepupuku Nadia Huta Barat ada cucu-cucu dari opungku Borkas Huta Barat, ada Billy, Kevin, Herman, Vicky, Lukman, Gizel, Pia, Ridi, Rosmini, Tina, Angel, dan Marcella Huta Barat. Extreme Wide Lens dari kamera digital Lumix. Panasonic, ideas for life.